akan melanjutkan taklim rutin kita. Adapun pada malam hari ini insyaallah yang akan mengisi taklim kita adalah Al-Ustaz Abu Ukasah Harith dari Purbalingga. Beliau dahulu pernah menimba ilmu di Darul Hadis Damaj Yaman, dan juga beliau belajar di hadapan para ulama Madinah Saudi Arabia. Insyaallah kita akan mengambil faedah ilmu dari beliau karena di kesempatan beliau ziarah di Majalengka ini. Naam, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون الحاضرون السامعون para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan segala nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ula yang telah memudahkan kita untuk terkumpul, bertemu bermuwajaha dan bermujalasah di masjid yang mulia ini dalam waktu yang mulia bainal maghribi wal isya. Faqad sabata 'inda Ibnu Majah, telah tetap di dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala, sebuah hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau telah mengimami para sahabat radhiyallahu anhum salat maghrib, maka di antara para sahabat ada mereka sebagian yang langsung pulang ke rumahnya dan sebagian mereka ada yang tetap duduk di masjid menunggu salat Isya. Melihat yang demikian, barakallahu fikum, jazakallahu khair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabala alaina Rasulullah musri'a. Maka Rasulullah segera berbalik membalikkan wajahnya menghadap para sahabat. Faqad hafazahun nafas fa huwa yajlisu ala rukbatayhi. Maka nafasnya terengah-engah dalam keadaan beliau bersimpuh di atas kedua lututnya, menunjukkan wahyu sedang turun kepada beliau. Maka setelah itu beliau menengadahkan wajahnya ke langit dan beliau bersabda, "Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Inilah Rabbmu Allah Ta'ala telah membuka satu pintu daripada pintu-pintu langit. Fa huwa yubahi bikumul malaikah. Dalam keadaan Allah berbangga dengan adanya kalian di hadapan para malaikat. Faqala unduru ila ibadi qad qadaw faridatan fahum yantaziruna ukhra. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, lihatlah kepada para hamba-hambaku. Mereka orang-orang yang telah menunaikan kewajiban mereka, yakni sholat maghrib. Wahum yantaziruna ukhra. Dan mereka masih menunggu-nunggu kewajiban yang lain, tidak berpulang menunggu sholat isya. Ya subhanallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita ini merupakan majlis yang menjadikan Allah memberikan kecintaannya kepada kita semua. Amin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita di kesempatan kali ini adalah mengenai tentang hal-hal yang menjadikan kita itu nikmat ataupun juga keutamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menetapkan sebuah bab, bab fadlu hubbillahi wal has alaihi, bab keutamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta karena Allah, dan juga al-hath alaihi, dorongan motivasi supaya kita mencintai seseorang ataupun segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawakan di sana sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihin wajada bihin man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara di mana seorang apabila ada padanya tiga perkara tersebut, dia akan mendapatkan halawatal iman, kelezatan iman. Maka beliau merinci, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Perkara yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, alla, maksud orang tersebut, an yakraha ay yauda ilal kufri bada an anqadahu Allah kama yakrahu an yukdhafa finnar bada anqadahu Allah minha. Orang tersebut benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan kembali ke dalam api setelah Allah entaskan dia dari api tersebut. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat banyak fawaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang apabila salah seorang terkumpul padanya tiga perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Maka dengan demikian kita mengambil faedah bahwasanya keimanan di sana memiliki halawah, memiliki kelezatan. Namun sekarang kenapa kita yang merasa sudah beriman terasa berat dengan keimanan tersebut, terasa susah dengan keimanan tersebut? Maka perhatikanlah tiga perkara ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum kita meninjau tiga perkara yang akan disebutkan tadi, yang tadi telah kita lewati, marilah kita mengetahui apakah itu keimanan. Sebab kadangkala seorang tidaklah bisa melakukan suatu perbuatan ataupun suatu amalan melainkan karena orang tersebut tidak mengenal apa hakikat amalan itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengertian iman diterangkan oleh para ulama. Al-imanul lughatan as-sidqu. Yang namanya iman secara pengertian bahasa adalah membenarkan. Tasdiq, yaitu membenarkan. At-tasdiqu, membenarkan. Itulah keimanan. Seorang membenarkan. Namun di dalam pengertian syariat, iman tidaklah cukup sekedar membenarkan. Namun iman mencakup tiga perkara yang harus dipenuhi. Diterangkan para ulama mendefinisikan tentang iman. Maka mereka menyatakan, al-iman qaulun bil lisan wa'tiqadun bil jinan wal amalu bil jawarihi wal arkan yazidu wa yanqus yazidu bil ma'siyah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naam, diterangkan para ulama, yang namanya iman adalah diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadu bil jinan, dan diyakini di dalam hati dengan apa yang kita nyatakan dengan lisan kita. Wal amalu bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Dengan anggota badan. Yang mana keimanan tersebut yazidu wa yanqus, bisa naik dan turun. Naik dengan amalan ketaatan dan turun dengan amalan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah definisi iman yang benar. Di mana seorang ketika beriman terkumpul padanya tiga unsur. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, anggota badannya membuktikan dengan perbuatan. Naam, inilah akidah yang benar. Di mana keimanan seorang bisa naik dan turun. Maka dari sini, definisi ini, inilah definisi yang paling selamat. Ketika seorang membuang salah satu dari empat unsur tadi, lisannya mengucapkan, atau hatinya meyakini, atau barakallahu fikum, anggota badannya membuktikan, atau dia keluarkan naik dan turun, maka dia akan terjatuh kepada penyimpangan. Unsur yang pertama, kalau dia keluarkan iman, tidak perlu diucapkan, yang penting diyakini saja, terjatuh kepada mereka orang-orang Jahmiyah ataupun juga Murji'ah, sehingga mereka tidak memperhatikan. Yang penting saya yakin, saya sudah iman. Kalau begitu, tidak perlu kita membahas tentang orang beriman, sholat enggak sholat sama. Nah, yang penting iman, yang penting diucapkan dengan lisan atau diyakini dengan hati. Nah, diyakini dengan hati. Lihatlah orang-orang Jahmiyah dan Karramiyah menyusul berikutnya. Nah, yang mereka sebahagiannya telah sampai pada tingkatan kekufuran. Karena menyatakan iblis dan malaikat sama-sama beriman. Naam barakallahu fikum. Demikian pula seorang yang mereka menyatakan iman itu yang penting diucapkan dan diyakini saja. Amalan tidaklah menjadi nilai sebuah keimanan. Maka mereka terjatuh dalam pemahaman Murji'ah. sehingga mereka tidak peduli. Yang penting saya mengakui, yang penting saya menyatakan, tidak perlu saya beriman, tidak perlu saya beramal. Sehingga orang kalau sudah menyatakan iman, mereka barakallahu fikum sudah dinyatakan beriman dan pasti akan masuk surga. Tidaklah menjadi nilai di sisi mereka sebuah amalan. Maka yang seperti ini pun menyimpang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat atau yang ketiga, ketika mereka mengeluarkan iman diyakini, diucapkan, iya, diwujudkan dengan perbuatan anggota badan, iya, namun mereka tidak meyakini iman seseorang naik dan turun, jatuhlah kepada pemikiran khawarij. Jatuhlah kepada pemikiran khawarij, golongan orang-orang yang senang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, asalnya dari mana? Karena pemahaman mereka dari sisi akidah, pemahaman tentang keimanan rusak. Sehingga mereka mengkafirkan orang di luar golongannya. Sehingga mereka mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga mereka akhirnya membantai dan membunuh kaum muslimin dalam keadaan mereka adalah seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sebab ini, maka ikhwani fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah keimanan yang memiliki kelezatan. Kita meyakini iman itu diucapkan, iman itu diyakini, iman itu dibuktikan dengan anggota badan. Iman tersebut bisa naik dan turun. Kapan menjadi naik? Ketika kita melakukan amalan taat. Dan apa sebab turunnya iman? Ketika kita bermaksiat. Orang yang meyakini keimanan amalan apapun, sehingga seluruh perintah syariat merupakan bagian konsekuensi dari orang-orang yang beriman, seorang akan mendapatkan bagaimana nikmatnya melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya ketika terkumpul padanya tiga sifat berikut. Seorang diperintahkan melakukan sholat, namun sholat kok gak nikmat bagi saya? Lihat, terkumpul kepadanya tiga perkara ini. Seorang disuruh beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang dituntunkan syariat, kok kenapa menjadi susah bagi saya? Lihat, terkumpulkah pada mereka tiga perkara ini? Dan seterusnya. Seorang mau melakukan sedekah, seorang mau melakukan ta'lim seperti ini karena merupakan bentuk konsekuensi orang yang beriman, menjadi nikmat, terkumpulkah tiga perkara ini atau belum? Dan barang siapa terkumpul tiga perkara ini, maka pasti dia akan merasakan halawatul iman, kelezatan keimanan. Kira-kira kepengen gak ya? Kita taklim nikmat, kita kerja bakti untuk agama nikmat, tidak merasa beban. Kita mau sedekah nikmat, tidak merasa rugi. Kita mau melakukan amalan seluruhnya, siam ataupun yang lainnya yang tadinya berat jadi nikmat. Karena semuanya didasari dengan tiga perkara berikut. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya. Sehingga para sahabat, mereka sangat mudah mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada selain keduanya. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala datang menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali cintaku pada diriku. Masih pertimbangan. Maka kata Rasulullah, la ya Umar, tidak demikian wahai Umar, sehingga aku lebih engkau cintai daripada segala sesuatu. Maka Umar adalah sahabat yang waqafan indal haq, tunduk dan patuh kepada al-haq. Maka beliau mengatakan, al-ana ya Rasulullah. Sekarang wahai Rasulullah. Nah, ini demikian. Dan juga para sahabat, ketika mereka terprovokasi oleh desas-desusnya orang-orang yang berpemikiran, yaitu berpikiran Khawarij, Rasulullah SAW tidak adil. Maka Rasulullah ingatkan, bukankah kalian dahulu dulalan fahadakumullahu bi, kalian dulu sesat, tidak mengerti cara ibadah yang benar, Allah berikan hidayah kepada kalian karena aku. Bukan kalian dulu miskin, Allah berikan rizki kalian dengan ghanimah karena aku. Bukankah dahulu kalian saling berperang, bertikai? Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya kami membenarkan. Dan akhirnya mereka pun tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya karena cinta kepada Allah. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau berbahagia seandainya manusia mereka pergi membawa ghanimah yang banyak. Nah, ghanimah yang banyak. Dan engkau pergi bersama nabimu mengarungi lembah ataupun juga masuk ke kebun-kebun. Namun engkau bersama Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih kalian cintai? Lihatlah, mereka lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak terprovokasi oleh orang Khawarij. Tidak terprovokasi melakukan demonstrasi. Tidak terprovokasi melakukan yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka merasa nikmat dengan keimanan tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang tersebut an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah orang tersebut mencintai orang lain melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tendensi pribadi. Bukan karena hutang budi. Bukan karena ada keinginan. Bukan karena orang tersebut ini dan itu. Namun tidaklah yang menjadi standar ukuran dia mencintai orang lain melainkan karena cintanya kepada Allah. Ada pada orang ini ketaatan kepada Allah. Ada pada orang ini kesolehan. Ada kepada ini hal-hal yang Allah ridhoi. Maka dia pun cinta kepadanya. Dan ini yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam authaqu ural iman. Tali keimanan yang paling kokoh. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fi. Cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan seorang akan dikatakan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan imannya sempurna? Yaitu orang tersebut mencintai saudaranya dengan apa yang dia cintai untuk diberikan kepada dirinya. Dia cinta dengan kebaikan, maka dia pun tidak ridho saudaranya terjatuh kepada kejelekan. Dia cinta akan hidayah Allah, akan agama ini, ilmu agama dan keimanan, maka dia cinta saudaranya pun mendapatkan agama ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah ini, sehingga dia berusaha bagaimana agar sampai hidayah ini kepada saudaranya. Tidak mencukupkan untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah seorang kalian beriman dengan sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa untuk dirinya. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cinta karena Allah membuahkan buah yang sangat mulia. Di antaranya adalah menjadikan orang tersebut akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Nawawi dalam bab ini setelah membawakan hadis Anas ibn Malik, beliau membawakan hadis Abi Hurairah sab'atun yudhilluhumullah lauma yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan diantaranya warajulani tahabani fillah yajtami'u fih wa yatafarraku alaih. Ada 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi orang yang cinta karena Allah, maka dia akan mengedepankan segala sesuatunya, apa yang dicintai Allah, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam. Tidaklah kebencian, permasalahan pribadi dia bawa dalam mengaplikasikan cintanya kepada Allah, kepada saudaranya. Nah, ada pada orang tersebut suatu kesalahan pribadi. Namun karena nampak padanya kebaikan yang Allah cintai pada diri orang tersebut, maka dia pun berusaha mencintainya. Menyampingkan permasalahan pribadi, lebih mengedepankan apa yang Allah cintai untuk dirinya. Nah, barakallahu fikum. Adapun syaitan menghalangi seorang melaksanakan prinsip yang kedua ini, maka dia akan menghalangi seorang untuk cinta kepada orang lain dengan cara memecah belah perhubungan di antara mereka. Naam, inilah yang menjadi tendensi daripada syaitan. Sehingga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim sebuah hadis yang panjang. Inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya hingga datang seorang mengatakan, ditanya, apa yang kau lakukan? Aku tinggalkan fulan, sampai dengan dia mengucapkan kalimat kekufuran. Engkau belum melakukan apapun. Hingga akhirnya datanglah salah satu tentaranya mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fulan hatta yufarriqa zaujatah, sehingga dia menceraikan istrinya. Ni'mal jundu anta, kata iblis, maka sebaik-baik tentara adalah engkau. Lihatlah, inilah tujuan iblis memecah belah kaum muslimin. 6. Menanamkan, menjauhkan mereka cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk persatuan dibangun di atas kecintaan kepada Allah? Orang tersebut membangun kecintaannya di atas apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya yang namanya persatuan, persatuan badan. Bukan yang namanya persatuan, persatuan wadah. Bukan yang namanya persatuan, persatuan warna. Namun hakikat sebuah persatuan adalah persatuan di atas keimanan. Sehingga Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang mereka itu, barakallahu fikum, di atas tuntunan al-haq, mereka digolongkan orang yang saling mencintai walaupun terpisah waktu dan juga tempat. Allah sifatkan mereka di dalam surat Al-Hasyr. Allah sifatkan mereka dalam surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ala ya Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendoakan, ya Allah ampunilah kami dan ampunlah dosa-dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Lihatlah cintanya dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala terpisah waktu. Naam, barakallahu fikum. Ya Allah, dan ampunlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau tanamkan dalam hati kami ghillan, rasa benci terhadap orang-orang yang beriman. Maka ampunilah kami ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, mereka mencintai bukan karena harta benda. Mereka mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat cinta karena Allah. Kemudian sifat yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita mendapatkan kelezatan keimanan adalah supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur, tidak kita benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan. Bagaikan orang, sebagaimana bencinya orang yang dilemparkan kembali ke api neraka setelah Allah entaskan dia dari api tersebut. 6. Kita dahulu dalam keadaan sesat. Kita dahulu dalam keadaan buta. Karena seorang sebelum mengenal sunnah adalah zulm, dalam kegelapan. Setelah kita mengenal sunnah, bagaimana supaya kita tidak kembali kepada kezaliman, kepada kekufuran? Maka di sana sebuah hadis menutup pertemuan kita. 6. Sebab-sebab seorang bisa istiqomah dan terus di atas hidayah adalah mereka menjalankan beberapa arahan para ulama yang diambil dari hadis yang panjang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab taubah. Dalam bab taubah, maka di sana orang tersebut yang pertama dikisahkan tentang rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang membunuh 99 orang, dikenapkan 100. Maka diarahkan ketika mereka mau bertobat untuk berpindah dari tempat yang jelek menuju tempat yang baik. Maka di sini, kalau kita berpindah, kalau kita bertobat dari sebuah amalan, tinggalkanlah tempat yang di situ mendorong kita untuk berbuat amalan tadi, berpindah kepada tempat yang lain. Kalau itu hanya sekedar perbuatan, tinggalkanlah perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik. Nah, kalaulah itu manusia, maka tinggalkanlah teman-teman yang buruk, mencari teman-teman yang baik, karena ini akan menyempurnakan taubat kita. Lihatlah seorang yang mereka telah bertaubat dari kejelekan tanpa meninggalkan hal ini, maka mereka lambat laun terbawa kembali. Na'udzubillah min dzalik. Seorang sudah menyadari bahayanya merokok, namun tiba-tiba dia masih berkecimpung, bergabung dengan orang-orang yang merokok, maka bau asapnya membuat dia kangen lagi kepada rokok. Akhirnya dia pun lama-lama merokok kembali. Na'udzubillah min dzalik. Suatu contoh yang demikian. Namun dengan keimanan dia akan selamat dan melaksanakan ini. Kemudian yang kedua, orang tersebut bergabung dengan orang-orang yang soleh dan belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama, dia akan terus terbimbing, terarahkan di atas sunnah, sehingga lihatlah para sahabat, mereka tidak menyia-nyiakan majalisul ilm. Mereka berusaha, sampai di antara mereka rela berkorban untuk pergi ke Mesir dengan membeli seekor unta demi sekedar mengejar satu hadis. Demi sekedar mengejar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga marilah hidayah yang telah kita dapatkan ini kita pelihara semuanya untuk kita senantiasa menjaga diri kita dengan majalisul ilm, karena inilah yang bisa menjadi penyebab kita istiqomah di atas al-haq ini, dan juga kita senantiasa berusaha mencari teman-teman yang baik, karena teman yang buruk itu sangat mempengaruhi kepribadian dan juga eksistensi ibadah kita. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalimat yang ringkas ini yang mudah bagi kita untuk kita mengambil faedah dari apa yang dibawakan oleh beliau Syekh ataupun dibawakan oleh beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab fadli hubbillahi wal hasbi alaihi, bab tentang keutamaan cinta karena Allah dan juga dorongan untuk kita memiliki sifat cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Tidak lain kita adalah manusia biasa yang memiliki berbagai kekurangan dan kekeliruan, maka kami pun beristighfar kepada Allah serta memohon, kemudian memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.